Baik, saudara. Minggu ini menjadi minggu seminar kita yang kedua untuk berbicara tentang membedah Indonesia di dalam tema besar kita, hidup yang visioner. Saudara, Amsal mengatakan di dalam pasal yang keempat, Amsal 14 ayat 34, kita klik Julius, ya. Kita akan membaca bersama-sama Amsal 14 ayat 34. Satu, iya. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi noda adalah dosa bangsa. Lalu 1 Timotius 1, ya. Naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Saudaraku, ini menjadi bagian yang menarik kalau kita pikirkan bagaimana Alkitab mengajarkan kepada kita menampilkan kehidupan di pergumulan. Sehingga kemudian bagaimana kompetisi itu kita menangkan sehingga kita bisa menggapai hidup yang tenang, hidup yang tentram, di dalam segala kesalehan yang semestinya dari hidup kita. Dan ada respek orang terhadap kita. Maka ini adalah pertandingan kualitas moral kita. Ini adalah pertandingan integritas kita. Kalau kita benar, orang respek kepada kita, bukan? Karena itu Amsal juga mengatakan, kebenaran itulah derajat bangsa. Tetapi dosa itu akan menjadi aib. Kalau kita hidup dalam kebenaran, kita akan terus direspek oleh banyak orang. Tetapi dosa akan melululantakkan seluruh persendian kehidupan kita, bahkan akan menjadi kekacauan dalam keseharian kehidupan kita. Nah, ini menjadi sangat perlu. Bagaimana memahami itu di dalam konteks hidup kita sebagai anak bangsa, sebagai orang yang bergumul dan bertanding di tengah-tengah kehidupan di Indonesia. Terserah, Indonesia, ya. Kata Latin dari pakai Indus dan Greek itu kakek kata Nesos yang berarti island atau kemudian kepulauan. Dan itu sebab juga Indonesia disebut sebagai negara kepulauan. Nah, saudara, menjadi menarik kalau kita memperhatikan Indonesia sebagai negara kepulauan. Ini ada peta yang bisa kita lihat. Maka saudara melihat yang putih itu adalah Indonesia. Ya, dia terbelah ada di mana-mana. Jadi saudara bisa melihat betapa luasnya lautan kita. Sehingga betapa sebetulnya pentingnya ya angkatan laut kita menjadi kuat karena negara kita negara maritim. Kemudian di beberapa bagian Kalimantan di utara ya kita berbatasan langsung dengan Malaysia. Kemudian ada beberapa bagian-bagiannya lain. Ya, kemudian seperti di Tim-Tim itu di NTT sudah berpisah dengan Timur Timur. Jadi saudara-saudara, apa yang ada di tempat kita menjadi satu lahan yang sangat luas. Itu sebab kalau saudara pergi masuk lalu ke pinggiran, sulit apa mengawasi itu berapa luasnya. Maka kalau teroris ya dari apa namanya Filipina, kelompok terorisme itu bisa turun, bisa masuk ke Sulawesi, bisa masuk ke Kalimantan. Ya. Mereka bisa masuk ke beberapa tempat lalu lintasnya menjadi sangat sederhana karena terlalu besar. Tetapi ada sesuatu yang menarik. Bagaimana seharusnya kita memahami seluruh Indonesia ini untuk kita tahu menempatkan diri, memainkan peran pelayanan yang strategis. Jadi kita tidak asal sikat saja seperti apa kata Paulus. Aku bertinju tidak sembarang bertinju. Aku memukul tidak sembarang memukul. Apa yang mesti kita lakukan harus menjadi sangat penting. Indonesia adalah Indonesia yang luar biasa dengan ibu kotanya Jakarta. Ya. Terus saudara, kita sekarang ini punya 33 provinsi. Dan mungkin akan bertambah dengan pengembangan-pengembangan. Ada banyak daerah yang sebetulnya masih perlu ditambahkan provinsi. Ya. Kemudian ada 242 juta jiwa. Ya. Di dalam angka ini saya bulatkan. Tetapi yang menjadi luar biasa, sebagai negara kepulauan kita pantas untuk menyandang itu. Karena kita punya 13.667 pulau-pulau. Kecuali belum dijual ya. Barangkali sudah ada yang pindah tangan. Kita nggak tahu. Ya. Dan dari 13.000 pulau ini, ada banyak masih pulau yang belum bernama. Belum ada nama pulaunya. Sehingga sebetulnya kekayaan alam Indonesia itu amat sangat luar biasa. Kita punya 300 bahasa suku. Dari satu bahasa besar kita Indonesia, kita punya 300 bahasa suku, lebih dari 500 bahasa subsuku. Kalau saudara pergi ke Alor, di satu kabupaten Alor itu, ya, tidak kurang dari 30 subsuku bahasa. Misalnya kalau saudara bilang, oh suku Batak, bahasa Batak. Batak itu ada Batak Mandailing, Karo, Simalungun, Toba, Pakpak itu beda-beda apa namanya. Bahasanya itu beda-beda. Paling tidak empat rumpun besar itu. Lain. Sama-sama Batak. Di Alor itu lebih luar biasa. Nyebrang kali lewat dikit aja, udah lain tuh bahasa. Sama di Kalimantan juga. Tetapi sebetulnya adalah kekayaan linguistik yang bisa menarik minat orang untuk datang ke Indonesia. Ya. Ini sebetulnya menjadi satu wisata besar yang belum disentuh sama sekali. Dan kita punya lima agama besar di Indonesia ini. Lima itu Protestan, Katolik, kita jadikan dua sebagaimana standar umumnya. Saya personal kurang setuju dan kurang mau sebetulnya dibagi dua. Karena itu kan memperlemah posisi kita sebagai orang Kristen. Jadi kita memang disebut Islam, Protestan, Katolik, begitu ya, Hindu, Buddha. Nah, Kongfucu kemudian belakangan sudah diterima. Tapi sebetulnya basically Kongfucu bukanlah agama, tetapi dia filsafat. Satu logika pikir seperti Taoism, ya. Tao juga bukan agama sebetulnya. Tetapi kemudian karena banyak pengikutnya, lalu diagamakan, terjadi percampuran dengan tradisi-tradisi kuno di China. Ya, nanti itu kemudian berkembang menjadi agama. Buddhism aslinya datang dari India, tapi berkembangnya di China. Nah, jadi susur, kalau kita melihat itu semua agama-agama besar itu ada di Indonesia dan cukup eksis. Ya, cukup bertumbuh, berkembang. Pulau Bali, ya sudah pulau Hindu itu. Kan begitu. Sehingga kerajaan-kerajaan kita di waktu lampau pun, jejak Hindu itu kuat setengah mati. Ya. Sehingga ini menjadi bagian yang mewarnai seluruh kehidupan kita. Pedagang-pedagang kita, banyak yang Buddha. Ya, Buddhism yang datang bersama dengan orang-orang Chinese pada waktu lampau, masuk kemari. Nah, itu perkembangan. Sehingga kekayaan etnik, kekayaan agama, semuanya ada di Indonesia. Ya. Ini menjadi amat sangat luar biasa. Tuan taruh kita di sini, banggalah. Tapi ketahuilah bagaimana mau bangga kalau tidak tahu. Kan begitu. Nah, karena itu apa yang perlu kita garap dan perlu kita lihat. Sehingga misi di Indonesia adalah misi yang sangat sulit. Kalau kita mau menyentuh dengan bahasa-bahasa suku, bayangkan. Menerjemahkan Alkitab di Indonesia adalah penerjemahan yang paling sulit. Karena ratusan bahasa. Saudara kalau bikin Alkitab bahasa Batak, gak bisa bahasa Batak aja. Tadi itu, Batak Simalungun sendiri, kan begitu ya. Eri nanti sendiri, Karo sendiri lagi, Toba sendiri lagi. Bayangin. Pulau Jawa, Sunda. Sunda itu memang 45 juta jiwa kurang lebih, tetapi betul-betul Jawa Barat itu Sunda. Nah, kalau di sana terpecah-pecah bahasanya. Padahal jumlah orangnya juga tidak terlalu besar misalnya, tetapi sudah menjadi satu bahasa. Jadi kalau mau diinjili dengan bahasa ibu, berapa besar penterjemahan yang harus dikerjakan. Dan yang kedua, siapa yang penterjemahnya? Ini juga problem. Ini juga gak gampang. Berarti mesti belajar suku itu. Atau dari suku itu harus ada yang pintar. Tetapi nanti kita akan melihat geografis dari kehidupan. Dan bagaimana persoalan-persoalan yang muncul di kehidupan kita. Yang berikut ini, saudara, adalah profil penduduk di Indonesia. Ya. Saudara-saudara, di dalam pendidikan di Indonesia, kalau kita zoom begitu, maka yang tidak lulus sampai lulus SD itu menempati angka 25%. Masih tinggi. Jadi yang namanya wajib sekolah 9 tahun belum tercapai. 25% penduduk belum nyampe ke situ. Ya. SMP itu 20%. Lalu SMA itu 45%. Yang D3 dan S1 itu menduduki angka 10%. Cerdaskah kita dengan 10% scholars-nya? Maka saya akan jawab kurang cerdas. Mungkin kita kalau dibilang negara bodoh juga pasti marah ya. Tetapi, apakah bangsa kita bangsa yang arif? Ya, kalau memperhatikan nilai-nilai budaya itu luar biasa setengah mati sebetulnya. Sayangnya pendidikan tanggung merusak budaya bagus. Akhirnya kita jadi gak pernah lagi posisinya itu jelas. Kita boleh punya pendidikan rendah, tapi kalau budaya kita bagus, harkat diri kita kan tinggi. Tapi ini budaya bagus dirusak oleh pendidikan yang tanggung. Hancurlah kita. Ditambah lagi pengelolaan pendidikan di Indonesia yang amburadul. Semua serba tebak-tebakan. Ya RSBI, rancangan sekolah bertaraf atau bertaraf internasional. Belum jalan, udah diprotes. Budgetnya kacau lagi. Balik lagi tuh sekolah nol. Heran setengah mati. Padahal yang ngatur dokter. Karena kultur bertanggung jawab itu udah hilang. Semua diproyekkan, termasuk pendidikan. Kalau pendidikan diproyekkan kan gawat. Tahun 70-an orang Malaysia sekolah ke UI. Belajar ke Indonesia. Sekarang orang Indonesia berbondong-bondong sekolah ke Malaysia. Ada 50 ribu anak-anak mengambil studi di Singapura. Puluhan ribu juga di Malaysia. Memalukan, saudara. Ya, sehingga memang ada euforia yang perlu mengapa kita pikirkan di sini. Dulu orang memaki-maki Pak Harto, tapi ada satu sisi yang tidak bisa dipa-apa, disangkali. Belum pernah pertumbuhan ekonomi mencapai 7% yang pernah digapai oleh Pak Harto di eranya. Ya, gak pernah. Dulu orang di era Pak Harto sekolah datang ke Indonesia. Sekarang lain. Jadi kalau kita melihat di dalam bagian seperti ini, miris sebetulnya. Bung Karno adalah pemikir yang hebat, dia menyekolahkan banyak orang. Hanya waktu itu yang dikirim banyak sekali ke Uni Soviet atau Rusia sekarang. Saya ketemu dengan beberapa orang-orang di Jerman, dokter-dokter yang luar biasa, yang kemudian tidak bisa pulang waktu studi itu, karena Pak Harto langsung cut, tutup. Yang sekolah-sekolah di sekolah komunis tidak boleh pulang. Itu dokter-dokter yang pintar-pintar. Hebat-hebat. Tapi kemudian mereka repot setengah mati karena tinggalnya di barat. Ya dulu kan Jerman Barat, Jerman Timur. Mereka tinggal di barat, hanya kerjanya. Saya prihatin sekali dengan PhD-nya itu. Ya kerja asal kerja. Mereka tidak bisa pulang. Ya. Pas zaman Gus Dur dibuka, tetapi tidak dikelola dengan baik. Ini kan cuma ledakan, diumumkan, tapi habis itu gak ada yang ngurusin. Bangsa kita ini bangsa yang terlalu banyak bicara, tapi kurang bertindak. Karena mesti melihat, ada kesedihan terhadap kekayaan kehidupan kita. Fakta pendidikan tadi. Pekerjaan, saudara. Pekerjaan paling banyak petani, nelayan, buruh. Nah, saudara sudah tahu dong, itu 50% mendominasi. Cocok dengan tingkat pendidikan tadi. Ya. Lalu kemudian pedagang, hotel, rumah makan, itu artinya orang-orang yang kerja di situ. Pemiliknya masih sedikit. Jumlah pekerjanya yang banyak, 20%. Ya. Industri 15%. Padahal Indonesia ini limpah amat, sangat luar biasa. Kalau para wisata dikembangkan bisa menyerap berapa itu? 90% penduduk di Kairo, Mesir, ya, yang hampir mencapai juga angka 10 jutaan itu, bekerja dari wisata. Padahal yang dijual praktis, gedung-gedung tua itu beberapa, sama piramida yang sudah debuan, yang gak karu-karuan itu. Kita punya di sini limpah. Ya. Sayang. Borobudur patungnya bisa jalan. Hingga berpindah dari tempatnya. Nah, bagaimana cara mereka jalan? Tapi Indonesia memang penuh keajaiban. Iris loh. Rontok. Keajaiban yang dipegang. Lama-lama akan meruntut semua, gak karu-karuan. Netra sudah masuk keajaiban dunia. Saya pergi ke sana. Memang mengagumkan, tapi sorry. Tetap Borobudur. Dengan megah dan besarnya itu luar biasa. Itu jauh. Bagi saya, mestinya Borobudur. Tapi ini politis. Timur Tengah, Yordania mesti diangkat. Ini kekalahan komunikasi dari Indonesia. Menyakitkan ya. Itu sebab saudaraku yang kekasih. Keunggulan-keunggulan yang kita punya itu belum tersentuh. Ya, jasa sosial itu dari 10%. Lalu lain-lain lah sisanya itu 5%. Maka kalau kita melihat peta kita, orang-orang Indonesia yang kebanyakan bekerja di ranah pertanian tadi dengan tingkat pendidikan yang 50% tadi cuma dari tidak lulus SD, SD dan SMP, SMA ya, hampir sudah 90% total semua. 90%. Itulah level pendidikan kita. Itu sebab demokrasi di Indonesia bisa berubah jadi demokrasi. Amerika membangun demokrasi keringat dingin. Tahun 60-an Amerika masih dilanda apartheid. Perdebatan perbedaan warna kulit. Padahal sudah berapa ratus tahun Amerika berdiri sebagai negara merdeka. Mencari pola sulitnya luar biasa. Sampai muncul pemikir-pemikir besar. Diperlukan pemimpin besar. Sayang, kita dihadapkan justru kepada kesulitan pemimpin besar. Pemimpin kita besar bicaranya. Tapi tidak di dalam pemikiran dan karya. Ke depan kita belum melihat orang-orang yang sebetulnya mempunyai kelas yang cukup untuk menciptakan perubahan-perubahan. Karena itu gereja mestinya menyadari ini. Lalu berpikir, apa yang saya mesti kerjakan? Saya selalu gelisah dengan realita yang ada. Bagaimana menggumuli ini? Saya sudah dua kali ke Papua, belum ada titik terang untuk memulai sekolah. Mesti belajar terus ngerti Tuhan mau apa dan bagaimana. Tapi kalau mulai, saya tahu itu akan keringat darah. Infrastruktur yang berat, mobilisasi yang sangat sulit, high cost betul-betul itu. Saya terus mau melihat sampai sebagaimana dan apa yang mesti. Bagaimana menggarap semua itu. Sementara angka kemiskinan saudara 29 juta, tapi yang gawat tertinggi di Papua 31% orang Papua miskin. Nah, angka 29 juta pun sebetulnya angka-angka abal-abal ini. Karena perhitungan kemiskinan itu adalah orang yang memenuhi kalori, jadi dihitung dari kalori. Kalau dia mencukupi berapa ribu kalori per hari, dia sudah dianggap tidak miskin. Padahal kalori pun bisa dianggap dapat dari singkong. Makan saja singkong tiap hari, kalorinya terpenuhi. Gizi lainnya bagaimana? Emang kita hidup dari itu aja? Saya berdiskusi dengan teman-teman yang ahli ekonomi, saya akan selalu memanfaatkan kesempatan walaupun saya pendeta. Saya dikasih tahu hitung-hitungannya sama dia begini, gini. Kenapa kemudian angka kemiskinan kita itu fantastik? Ya kan kira-kira di lainnya tinggal 10%-an kurang lebih. Tenaga kerja kita yang nganggur juga kira-kira 10%. Tetapi sesudah pengangguran yang 7,7 juta, dari 100 jutaan lebih pekerja, tidak sampai 10%. Kenapa? Bisa turun banyak. Karena ukuran bekerja adalah, apabila satu hari dua jam dan dalam seminggu dia bekerja dua atau tiga kali, sudah masuk tenaga kerja. Maka paoga itu tenaga kerja. Paoga yang ngatakan itu tenaga kerja semua itu. Ya otomatiklah pengangguran berkurang. Mengerikan ya. Dengan pendapatan per kapita rata-rata yang dikatakan 9 juta 130 ribu. Artinya di 900 ribuan per bulan. UMK kedengarannya manis kan, 2, sekian. Kalau diterapkan di Jakarta 2,2, mau semua bayar, maka warung Padang, warteg tutup semua sudah. Tutup pasti. Bagaimana warung Padang membayar 2 pegawai 4,4 juta? Dari mana untungnya? Bagaimana restoran sanggup bayar itu? Belum lagi kalau warteg dan restoran Padang yang di level bawah-bawah. Yang masih menjual misalnya 15 ribu sebungkus nasi, pakai nasi ayam. Sulit sekali. Kita penuh dengan kesulitan. Maafkan, entah apa yang saudara pikirkan, tapi saya terjun di situ dan berpikir itu. Bagaimana menggumuli persoalan-persoalan yang tidak sederhana itu. Kita mengalami banyak sekali kesulitan. Karena memang sebetulnya biaya siluman kita mencapai sampai sekarang ini lebih dari 40%. Uang itu hilang dalam tingkat korupsi yang merata. Zaman Pak Harto Sumitro bilang korupsi itu di 30%. Sekarang sudah gak bisa. 50% lebih. Dan lebih gila lagi korupsi. Maka jangan heran, belum pernah di zaman Pak Harto kalian akan ketemu kasus Nasarudin. Yang baru berapa tahun naik, sudah bisa pegang ratusan M. Nah, baru kejadian di sini. Zaman penuh keajaiban ini. Edan, Susah. Menggila betul-betul. Kita menghadapi era yang sangat mengerikan. Ya. Oleh karena itu kalau kita melihat di sini, tadi yang saya sengaja kasih garis tertinggi Papua, kalau saudara mendapatkan ya angka-angka ini di pengangguran itu apa indeks prestasi apa pembangunan manusianya ya 77,97 paling tinggi itu Jakarta, paling rendah itu Papua, di seluruh Indonesia. Pendidikan buta aksara paling gede Papua. Tapi ada satu hal yang menarik di sini. Ya. Klik berikutnya. Kalau saudara ngeliat pertumbuhan penduduk saudara, di Riau itu 4,3 karena orang menyebut apa? Bukan penduduknya yang lahir di situ, tapi orang datang ke Riau. Riau itu punya daya tarik, ada Caltex di sana, ya ada Indakiat di sana, ada Sungai Budi di sana, banyak perusahaan-perusahaan baik sawit, ya, terus HTI, pulp, kemudian minyak tadi, orang menyerbu ke Riau. Riau kepulauan termasuk kan ke situ juga Batam, lari semua ke sana. Cukup tinggi pertumbuhannya. Yang menarik, Papua 3,22 pertumbuhan penduduknya. Bertambah terus penduduknya dari tahun ke tahun. Apakah itu orang Papua lahir? Bukan. Bandingkan dengan Sulawesi Selatan yang notabene sebetulnya penduduk lebih banyak, tetapi hanya pertumbuhannya 1,45. Kenapa? Karena banyak orang Sulawesi Selatan dalam satu tahun tidak kurang dari 100-500 ribu orang hijrah ke Papua. Itu sebab di Papua orang kaya atau menengah yang usaha catering dan lain-lain itu Sulawesi Selatan, bukan Papua. Tukang sapu jalan, kerjaan-kerjaan kasar, itu ada Papua. Tukang bangunan yang lebih tinggi dari itu juga bukan Papua, dari Jawa diambil. Papua memang sangat tertinggal sekali. Yang berat lagi adalah menolong mereka pun kita susah. Karena kita nolong pun disusahin. Ada linglung 7 keliling dah. Tingkat sulitnya setengah mati. Tapi saya akan tekad terus. Saya tunggu tahu Tuhan mau bikin apa, saya gak ngerti. Tapi yang jelas saya sudah pergi dah. Saya sudah 2 kali mengunjungi. Tapi memang saya sudah hitung. Kalau membangun 1 gedung sekolah, itu mesti sediakan kos 2 kali membangun di Kalimantan. 2,5. Jadi kalau misalnya 5 miliar dapat 1 lokasi SMP ya, di Ngabang ya, kemarin kita bangun 6 miliar, maka dengan yang sama itu saya mesti sediakan waktu apa uang kira-kira 15 M. Edan. Belum lagi SDM-nya itu sulit setengah mati. Nah, ini perkelahian sengit saudara. Ya, yang terus perlu kita gemuli. Dan perlu untuk terus kita pikirkan. Nah secara politis Papua ini sebetulnya sudah habis. 60% penduduk non-Papua. Hanya 40 Papua. Andai kata tidak ada undang-undang otonomi khusus terhadap Papua. Maka gubernur bukan lagi Papua. Bupati bukan lagi Papua. Otonomi yang mengatur harus putra daerah. Kalau tidak diprotek dengan otonomi habis. Ya, PKS punya suara cukup banyak. Sebab saya jengkel dengan orang Kristen kalau cuma data tutup. Ribut aja Jakarta urusan bangun gedung ini, bangun. Tapi manusia tidak dipikir. Papua itu kantong kita. Andai kata Papua berdiri sendiri sebagai satu negara, kaya raya itu Papua. Karena dari Freeport itu tok akan mencukupi kehidupan seluruh Papua. Belum lagi wisata ya. Wah Raja Ampat itu kerennya setengah mati. Tetapi yang membangun hotel di Raja Ampat adalah semua Eropa. Prancis dan lain-lain. Gak pernah rugi. Edannya. Hebat loh. Jejaring ini luar biasa. Tetapi banyak tanah sekarang sudah dibeli oleh saudara-saudara kita yang datang dari Sulawesi Selatan. Mereka punya target. Beli, beli, beli, beli, beli. Itu sebab. Kerja keras pun kita belum tentu nyusul. Apalagi kalau kita kemudian diam. Duduk manis. Ayo berkelahi. Entah berapapun umurku, entah berapapun tenagaku akan kukerjakan itu. Kemarin saya tidur setengah tiga hari ini, minggu lalu ya, setengah 4. Karena baru bisa-bisa bikin gambar terus ya dapat 1 lagi. Ya. Terus saya mau ngambil data lagi. Pindahin gimana sih caranya? Oh deket, oh gitu ya, buat orang lain gampang, buat saya baru. Jadi saya mesti pindahin data, pindahin lihat ini. Oh gitu toh. Asik juga begitu, asik-asik. Tahu udah 3:30. Ya. Merem lah, tidurnya susah begitu ya. Nah, mari kita lihat. Bentuk dari negara kita yang republik menganut trias politika. Sebetulnya ini menjadi berkat tersendiri buat kita. Ya. Trias politika di mana ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Dulu, Plato sadar betul manusia itu manusia korup. Karena itu dia bilang, hanya satu yang cocok jadi raja itu pemimpin, harus filsuf. Itulah mimpi dari Plato. Tetapi cikal bakal yang diberikan oleh gurunya Socrates, dikembangkan Plato di dalam bukunya Republika. Bagaimana memikirkan struktur negara. Tetapi kemudian baru nanti, orang filsuf dari Prancis yang ahli juga dalam sosiologi dan politik, ya Montesquieu, baru dia merumuskan trias politika. Dia mengatakan kalimat yang sangat hebat. Manusia, siapapun dia, korup, termasuk gereja. Karena itu semua harus saling diawasi dan saling mengawasi. Hanya bisa terkontrol kalau tiga ini berbeda. Tapi bisa saling mengontrol satu dengan lain. Sayangnya di Indonesia, sudah terbalik-balik semua. Ketuanya legislatif, anak buahnya eksekutif. Ah, pusinglah kepalamu. Bagaimana itu mau ngomong? Bagaimana mau ngomeli bosnya? Mana mungkin? Menteri mau dimarahi sama anggota legislatif. Wah, itu ketua partainya. Jadi kita ini banci semua perubahan. Yang belum tertemu suatu pun tokoh yang berani melepas dengan kesadaran penuh. Ironisnya, model itu justru dikerjakan oleh PKS. Begitu dia terpilih misalnya jadi menteri atau jadi apa, langsung dilepas jabatan di partai. Dia bukan ketua partai lagi. Saiful melepas, Nur Mahmudi sebelumnya juga, ya mereka kasih role model loh, keren. PKS. Sayang, kalau P satunya lagi ada juga ya, sama-sama S, cuma beda D ya. Nggak tahu kemana ya. Yudikatif punya utang beban kepada yang lain-lainnya, sehingga kemudian kontrol jadi sulit. Nah, di mana orang Kristen? Ini pergumulan kita. Perkelahian kita. Tidak mudah, saudara. Karena itu diperlukan memang orang-orang yang brilian, yang mempunyai terobosan yang kuat. Ya, waktu Yap Tian Hin almarhum berbicara di PGI, saya suka kalimat itu di dalam catatan. Tidak penting ada menteri Kristen kalau menterinya korupsi. Kagum loh itu. Orang Kristen sekarang selalu berdoa ada orang Kristen jadi menteri. Saya setuju Yap Tian Hin. Ngapain ada kalau koruptor? Tapi puji Tuhan kalau orang berani. Kalau berani naik, naik jangan takut. Masa iya Tuhan gak jaga kita? Ya, nama harum itu pasti akan menjadi sangat luar biasa. Nah, ini perkelahian yang kita mesti terus maju dan terus berkelahi dalam pergumulan kehidupan yang tidak sederhana ini. Nah, saudara, coba kita petakan sedikit problema-problema yang kita hadapi sebagai bangsa supaya kita tahu hadir sebagai gereja. Pertama, kesenjangan sosial ekonomi ternyata tidak dengan segera tersambungkan. Makin hari makin lebar. Pak Harto dulu punya ide bagus 8 jalur pemerataan. Tetapi sayang 8 jalur pemerataan yang kemudian diwujudkan dalam kontrak-kontrak asing sehingga asing tidak boleh lagi beli keluar, lalu semua negara luar harus punya agen di Indonesia dan seterusnya. Tetapi juga tidak mampu memangkas. Dan kali ini makin menggila lagi dan makin melebar karena korupsi. Ya, kemarin saya ngomong dengan teman-teman yang main di properti. Pada akhirnya mulai stuck, Pak. Tapi akhirnya kalau dihitung ini bangun ruko, dibeli, kamu detect. Buka datanya. Yang beli ruko di 10 lokasi itu, satu orang beli satu, dan orang yang sama juga beli. Rukonya habis, gedung habis, apartemen habis. Tapi pemiliknya, ya kira-kira ke porsi kecil tadi. Kita main angka pendidikan tadi 10% walaupun gak nyampe. Tapi anggap saja yang porsi 10% tadi. Gak bisa dibohongin itu. Sehingga pendapatan per kapita kita pun sebetulnya adalah begini. 10% ini, anggap ini 10 orang. Dapat 1 juta, jadi dong 10 juta. Oke, angka per kapita itu anggap 100 ribu. Nah ada lagi orang 10, cuma dapatnya 10 perak, 100 kan? Tapi 100 ditambah 1 juta jadi 100, 1 juta 100 dibagi 20. Kan gitu. Masih di atas angka rata-rata per kapita. Kedengarannya kan keren, gede. Yang bikin gede, yang gede-gede ini. Nutupin yang kecil. Yang kecil itu tetap kecil. Jumlah ini banyak. Maka jangan heran kalau ada orang kesusahan. Anak pinter saya nangis. Saya jengkel, saya marah, tapi gak tahu mau kemana. Masuk ke IPB. Sudah lulus tanpa tes. lalu dia dapat perlakuan khusus. Luar biasa. Orang bayar 25 juta di IPB, dia suruh bayar 10 juta. Nangis itu anak pulang. Ada uang segitu. Itu problem dia. Itu membuat saya menyala-nyala. Lalu saya bilang anak-anak kita di Kalimantan, kalian, berapapun biaya sekolah itu, apa boleh buat mereka bikin peraturan, kita bayar. Kita menghabiskan uang cukup banyak untuk melahirkan 30 sarjana yang ada sekarang. Dan masih banyak yang tiap bulan. Perjuangan ini mahal. Saya harap anak-anak saya juga bisa lihat. Tentu semua anak bisa lihat. Karena ada juga anak yang kurang. Tidak saja melihat bagaimana peluang ada dan tanggung jawab ke depan. Yang penting untuk diimban dan dikerja. Kesenjangan sosial ini akan berat. Kita gak bisa salahkan yang kaya. Mereka memang punya kemampuan untuk berkelahi dan berjuang. Daya juang mereka hebat. Yang bawah yang mesti di-upgrade daya juangnya kan begitu. Sehingga jangan heran kekerasan vertikal dan horizontal sekarang amat sangat sensitif. Kasus terakhir di Lampung itu mengerikan loh. Itu just isu yang gak benar isunya. Sudah kelahi dan makan korban nyawa. Rumah dibakar. Habis gak? Miskin lagi tuh. Sekarang banyak ya yang hancur. Kalau saudara lihat peluit, aduh kita ngeri juga ya. S-class kerendam. Satu orang bilang, iya pak. Saya satu. Ferrarinya kelelep. Kalau sudah Ferrari kelelep. Sama aja beli baru itu. Kalau dia tel satu-satu bisa lebih mahal. Ganti plafon, ganti jok. Aduh, bisa gak karu-karuan. Ya. Tetapi kalau yang kuat, pasti mereka insurance kan. Masih bisa cepat balik. Apa yang di insurance ya balik kan. Tapi kalau itu orang susah, boro-boro asuransi mau hidup aja susah. Yang hilang, ya hilanglah. Mereka balik lagi nol. Sudah sekian tahun menabung, balik nol lagi. Begitu aja hidup dipertahankan. Bertanggung jawabkah kita ketika kita diam dan berdoa, Tuhan berkatilah kami. Tapi tidak pernah berdoa, Tuhan jadikan kami berkat bagi mereka. Memberi mereka makan, minum, itu soal kecil. Ada di Kalimantan kemarin ada saudara kita tanya, Pak WB boleh? Saya bilang silakan. Ya saya kata, oke Bumer, makanan apa kita sediain? Tapi jangan lupa, kalaupun itu kita lakukan, itu gak tentu 5 tahun sekali ya. Tunggu banjir kan. Masa iya kita mau baik, dulu berdoa, Tuhan bikin banjir dong supaya biar ada yang kami tolong. Waduh mak. Kan gak begitu. Siapa yang nolong mereka tiap hari di luar itu? Oh habis kita tolong, kasih makan, habis itu gak ada yang mikirin mereka. Saya bikin GPPB di Muara Angke. Itu daerah nelayan. Rumahnya RSS. 21 meter square. Suami, istri, anak tinggal di situ. 97% yang kita biayain itu anak-anak muslim. Sebelum sekolah wajib 9 tahun. Dan praktik di sekolah itu biadab. Karena pemungutan uang yang disebut BP3 ini itu banyaknya setengah mati. Kasihan tuh anak-anak. Sudah bayar mahal, belajar belum tentu bagus. Tetapi guru waktu saya datang dan ngomong, satu orang yang betul-betul jiwanya jiwa guru. Ini kesulitan, Pak. Kadang-kadang kita dapat lemari ini, Pak. Mesti ngambil ke dinas itu, Pak. Ya. Kita ngambil ke situ, Pak. Udah bawa sendiri, bayar uang administrasi. Padahal kan haknya sekolah itu kan. Kewajibannya dong kirim, masa sekolah suruh mikirin. Lalu mereka cari uang. Nah itulah uang itu. Kita memang serba sulit pak, serba salah. Enggak diambil, kita enggak punya. Diambil ya biaya. Miris loh saudara. Ironis. Ya, ini Indonesia kita. Karena itu jangan heran. Kalau kekerasan horizontal, vertikal jadi mudah terjadi. Celakanya vertikal, polisi pun tinggal tangan besi, gedebar bur, ribut lagi sana, ribut sini, dan keributannya sudah banyak yang kita pahami. Sekarang rakyat digusur dikit, wah berani ngelawan ya. Dulu gak kebayang itu. Kita makin sensitif. Dan ini kalau berlarut-larut seperti luka keburu lama, nyembuhinya susah setengah mati. Saya lihat ini kos kita makin tinggi. Karena luka itu, kemarahan itu sudah semakin menghebat. Maka besok-besok, ganti presiden pun sulit orang lagi percaya ke atas. Apalagi kalau presiden cuma biasa-biasa saja. Maka sulit. Ini berat. Ya. Belum lagi sektarian mayoritas, ini makin menggila. Sekolah Katolik Jawa Timur mau dicabut 6 sekolah, satu sekolah Kristen. Karena tidak mau mengajar anaknya baca Quran. Saya pun akan saya berlakukan sama. Mau belajar boleh, pemerintah kirim. Itu undang-undang Sikdiknas. Entah bagaimana wali kota, bupati sekarang anehnya setengah mati. Bikin peraturan seenaknya. Itu yang terjadi di Bogor. Masa MA sudah bikin keputusan? Tidak bisa dieksekusi. Mau kemana republik ini? Dan jarak cuma berapa kilometer, itu rumah presiden. Gimana ini? Kita gak minta fasilitas, tapi tolong hukum ditegak. 6 sekolah ini dihancam. Hanya sekolah nego. Oke, tapi kita lakukan Pak, yang gak bisa kita nuntut dong yang lakukan. Ya siswanya tolong dong, pemerintah mesti sediakan. Memang itu Sikdiknas. Kita kasih ruang seadanya. Dan celakanya lagi, ternyata tidak satu pun siswa di sekolah itu yang minta pelajaran itu. Mereka pun bingung. Dan enggak, hanya supaya ditutup. Carilah alasan. Mengerikan susah. Kok kita jadi barbar lagi ya? Mundurnya jauh ke belakang loh. Bagaimana lagi start maju nih? Maka jangan heran kalau Malaysia menganggap kita sebelah mata. Padahal kalau kita balik aja kayak orang bangun tidur, kita timpa itu Malaysia selesai. Gak usah pakai perang ya, balik aja badan. Enggak, jadi respect. Secara ekonomi pun rata-rata per satu hektar sawit di Indonesia, kalau melahirkan 1 ton, di Malaysia itu 1,5 sampai 2 ton. Miris. Ini kerepotan kita banyak sekali. Tapi akhirnya minoritas pun jadi gawat juga, apatis. Ah, udahlah, masa bodoh. Saya ingat betul ya, kalau reformata ini masuk ke gereja-gereja tertentu, saya gak mau sebut lah. Wah, jangan deh Pak, gak boleh. Kenapa saya tanyain? Wah, terlalu politik, kita gak mau politik-politik. Edan ya. Bagaimana kau tahu perkembangan Indonesia ini? Tanggung jawab politikmu kalau kau gak mau tahu. Saat pendetanya pun ngomong gitu. SBY dipilih 2 kalinya. Saya salah satu yang hadir di rumah seorang jenderal. Arahannya pilih SBY. Dia bilang, Pak, sorry. Itu tanya saya pribadi, saya enggak setuju. Kasus sama dia, kasus lain. Tidak sepersonal. Tapi saya repot kalau memikirkan orang ini bakal bakawat nih. Karena kalau agama begini, tidak. Ini isu sensitif yang luar biasa. Papa, kita pilih. Akhirnya ya pendeta yang lain-lain itu ya bos-bosnya gereja-gereja lah ya. Ya dipilih lah. Kita diundang waktu itu makan di Dharma Mangsa, habis dari situ kecil. Juru bicara dipilih. Saya pikir saya masuk salah satu. Ya, mungkin ada yang gak vokalis kali ya. Saya gak dikasih. Kalau gak dikasih ngapain aku kesana tuh salaman aja. Pulang aku. Saya pulang, saya gak mau ikut. Akhirnya terpilih. Sekarang orang itu kalau ketemu saya jenderalnya malu. Nah, tadi dia pikir dia dilibatkan di dalam kabinet, ternyata enggak. Karena yang luka begini, berapa menteri yang sudah namanya keluar, besok hilang. Personal saya tahu orang. Dan asal ada yang pengaruh dikit aja bisa kejadian itu. Termasuk Kapolri, itu muncul mendadak itu. Dalam bilangan jam. Makanya Pak Nana Wakapolri sekarang, udah datang kembang ke rumah. Selamat jadi. Terakhir agak goncang. Muncul nama Pak Ito. Dan orang gak nyangka. Bisa lompat 2 kali. Dari majen ke legend ke jen. Kalau kita gak perhatiin, tentu kita gak tahu gak apa-apa ya. Kita gak tahu apa-apa kan gitu. Tapi kalau tahu saudara, ini gawat. Maka di polisi kita sulit sekarang komando. Ada banyak bos di sana. Yang lain ini akarnya kuat ke bawah, senioritas kan dihargai. Nah, gampang. Jangan main-main. Kenapa di Filipina berhasil? Kolonel memimpin kudeta? Ya karena gitu. Kalau bawa udah marah mah. Yang pegang pasukan kan bukan jenderal. Pangdam itu boleh pangdam tinggi, tapi yang pegang kesdam. Ya yang ke bawah megang pasukan. Nah, ini yang menjadi kesulitan bagi kita untuk memahami itu. Nah, oleh karena itu, apa yang terjadi ini, inilah penggambaran kita. Sementara di pemerintahan kita, ya, kita melihat bagaimana terjadi kisru politik. Jangan dua sahabat dulu ya. Nah, kisru politik yang mengkhawatirkan sekarang ini kalau udah debat, kita bingung saudara. Saudara bisa nonton anekdot di TV itu. Orang adu mulut sudah gak karu-karuan. Tak ada malunya. Begitu ngeliatnya geleng-geleng. Edan, betul-betul edan. Ini tahap paling rendah perpolitikan. Di Taiwan biasa ya, orang ambil sepatu lempar. Tapi logika debatnya itu keren. Di Korea juga begitu, sangat emosional, bisa pukul. Tapi logika debatnya keren. Di sini logikanya itu gak masuk akal. Ya. Sangat menyedihkan. Korupsi, kolusi, nepotisme tertinggi sepanjang perjalanan bangsa ini. Supremasi hukum terlemah sepanjang sejarah bangsa ini. Keputusan MA tidak bisa dieksekusi. Itu gentengnya. Ya. Menawi musi protes itu ya. Bilang berhenti aku nanti gitu ini ya. Di pendeta aku nanti ya. Sulitnya setengah mati, gila. Edan. Padahal tiap hari tegakkan hukum. Loh itu depan mata loh itu. Bagaimana kalah sama wali kota? Maka ngelunjaklah yang di Jawa Timur. Bupati ikut. Jadi tren kita ini udah mulai nih. Ini ngikut. Yang tren aneh-aneh tapi gitu loh. Karena mau pemilu ini ngambil harap mayoritas. Dia lupa. Yang mayoritas ini pun sudah sebetulnya brilian. Karena diantara itu santri dari totally itu cuma 20%. Yang radikal 10-15. 80 itu moderat. Suara moderat tetap akan lebih kuat. Siapa yang mulai main ke bawah, perhatikan nanti pemilu. Itu sebab sebetulnya agama makin lari, makin kurang disukai. Pertumbuhan PKS adalah karena kejengkelan pada P3, PAN yang dianggap tidak bikin apa-apa dan tidak bernilai, lalu kiri belok kanan, lari. PKB karena Gus Dur sudah enggak ada. Jadi kalau bangun lagi jadi presiden itu. Kemudian adanya penyelewengan kekuasaan yang saya bilang tadi. Mestinya pimpinan mengayomi semua warga apapun agama dan sukunya. Sekarang tidak. Dan bagaimana kemudian kita menjadi miskin moral dan miskin spiritual? Tidak berintegritas. Tapi hati-hati ya, jangan kalian pikir pejabat itu hanya beragama bukan Kristen. Pejabat Kristen itu bisa satu tas itu, kalau dari Papua itu isinya itu ratusan juta. Ini syuting di tempat anak PA saya. Sebentar berhenti ada tamu. Saya tahu ini orang Papua. Inilah apa? So bagus nih apa? Tunjuk aja. Bawa saya cek ke bawah. Tadi yang tadi itu beli berapa? Saya kira 200 juta belanja. Ambil bawa lampu pulang. Tenteng. Saya kalau maaf ya, artinya kalau kita ngeliat penampilannya apa? Ah, ngeluarin uang segitu. Beli langsung bawa pulang. Saudara, Papua yang miskin, pejabatnya korup. Kalian mau bilang apa? Nah, ayo berkelahi yuk. Mari kita bersatu bersama, saudara. Seperti apa yang dikatakan Paulus. Berdoalah engkau dengan benar. Amsal mengingatkan kita. Kebenaran derajat bangsa, berkatalah yang benar. Kita ada mesti berani dan tidak lagi bersembunyi. Dan jangan hanya berdoa dan berkata. Tanpa pernah terwujud dalam hidupmu. Bertindaklah yang benar. Jangan berkeluh kesah. Jangan pernah mau berhenti. Jadilah model yang nyata. Menangkan Indonesia untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu, kenali Indonesia dengan baik supaya tahu kita apa yang kita lakukan. Saya baru pulang dari Kalimantan. Bulan tahun kita yang itu, mestinya gubernur sudah mau datang tapi mendadak mesti ke Sambas. Ya. Minta maaf, lalu pemerintah provinsi kirim 3 LCD ke kita. Sampaikan Pak Bigman, sorry gak bisa datang. 3 LCD dikirim, buat saya sih gak terlalu pusing sebetulnya dia datang apa enggak. Karena memang dari awal kita mendirikan itu adalah semangat untuk bertumbuh. Tapi bersyukur surprise juga dikirim LCD. 3 unit sekaligus. Sekarang saya lagi mau kembangin beberapa kelas kita itu adalah kelas, karena kita sudah punya LCD sekarang cukup memadai. Masing-masing kelas sudah bisa pakai. Kita mau kembangin bagaimana metode mengajar dan minta berangkat ke sana lalu mengajar mereka bikin cara PowerPoint. Karena anak-anak di sana yang beberapa orang sudah kreatif bikinnya. Tinggal saya kasih tahu apa prinsip dan bagaimana harus. Dengan nanti belajar anak-anak kita tahun depan, saya harap di kelas itu sudah PowerPoint. Ya, minta mereka usai matematika, fisika, pelajaran yang pusing itu dibikinin animasi. Di mana itu? Di Landa. Di mana? Di Ngabang. Yang kalau kemarau panjang capeknya, panasnya setengah mati. Kemarin kemarau panjang. Ini banjir, saya di SMS juga apa, di BB juga bingung. Saya terus sibuk untuk ngurusin nanam ini, nanam itu, sehingga agak dehidrasi kemarin saya pulang. Tapi casung bibir saya, saking panasnya. Tapi buat orang sana sih biasa aja ya, buat saya sih panas. Oleh karena itu apa yang mau kita kerjakan, Sus? Itulah pentingnya bagaimana kita berkelahi dan berjuang supaya betul-betul kita memperhatikan ini. Ya. Oleh karena itu, ya, umat Tuhan, jangan lagi masa bodoh. Umat Tuhan tidak bisa lagi masa bodoh. Kejadian kemarin, banjir kemarin itu spektakuler juga ya. Curah hujan lebih rendah, banjirnya lebih menggila. Karena waduknya jebol. Waduk itu pemerintah pusat punya, bukan urusan DKI. Latu Harahari itu. Latu Harahari itu nampung dari atas sana. Dari puncak sana itu. Urusan pemerintah pusat itu. Tapi orang suami ribut DKI karena kejadiannya di DKI. Sayang ya. Pemerintah pusat harus bertanggung jawab. Ya, saya sendiri pribadi menaruh harapan pada Jokowi. Karena dia turun di PU, besoknya baru datang ngeliat. Mungkin dia baru sadar kali ya, itu tanggung jawab kita loh. Baru turun. Secara teknis, orang-orang pengairan sudah bilang itu harusnya sudah dikerjakan. Tapi anggaran gak ada, jadi dirjen pengairan gak bisa garap itu. Kris loh. Karena anggaran belanja kita 80% lebih, habis untuk apa? Kehidupan sehari-hari dulu, gaji pegawai dan segala macam. Baru yang subsidi itu juga masih semu. Tetapi untuk proyek yang berjalan, artinya yang efektif, tidak muncul. Miris ya. Nah ini memang jadi problem kita. Karena itu susra, jangan ribut, jangan apa namanya teriak-teriak, yuk kita bekerja yuk. Saya harap keterlibatan saudara melihat anak-anak kita yang kita garap di Kalimantan. Ini kita berjibaku, uber-uberan terus. Ya, kemarin anak kita ada ngisi duet dari Kalumi alumninya ya. Satu calon dokter, yang satu insinyur. Mereka duet. Saya cuma ingetin terus. Kalian sudah selesai, ingat terus perjuangan kita. Ya Pak, anak-anak alumni kita mulai tambah lagi. Tiap tahun ada anak-anak kita yang lulus. Untuk mengubah wajah. Dan saya gak mungkin bisa sendirian atau bersama dengan teman-teman yang cuma di Mika. Kita mesti garap semua. Nah apa yang ada di Indonesia mesti jadi beban kita. Kita tidak boleh abai. Kita tidak boleh lepas tangan. Kita berkelahi. Yang muda-muda, yang kuliah, yang pinter. Jangan tanggung-tanggung. Sengitlah berkelahi. Kualitas kita tunjukkan. Supaya kita mampu bertanding ya di kehidupan berbangsa, bernegara ini. Oke, saya stop sampai di sini. Supaya kemudian ada diskusi. Saudara mungkin bilang, apa enak gini, enak gitu, gimana gini, gimana gitu. Gitu ya. Si lady dokter saja sekarang pun peraturan berubah terus ya. Pusing ya. Ada yang mau tanya? Silakan. Kalau gini gimana? Kalau gitu gimana? Ya Pak Manau. Terima kasih Pak. Mungkin tidak dalam bentuk pertanyaan Pak, tapi hanya sharing aja. Penegakan hukum kita lemah. Ada istilah saya, makanlah putusan Mahkamah Agung itu, kalau bisa dimakan. Karena ada salah pendekatan, Pak. Kita, khususnya gereja yang di Bogor misalnya, betul memang secara hukum itu benar semua. Tetapi kalau pendekatannya salah dengan masyarakat yang mayoritas, celaka. kita bangun gereja di Lampung, Pak, enggak pakai izin duluan. Tapi memang lama, 2 tahun lebih. Jadi pendekatan dengan masyarakatnya, voli bersama, kerja, bakti bersama. Akhirnya yang ngurus gereja itu bukan kita, malah dia yang ngurus. Ketika ada orang yang mau bakar gereja itu tahun 98, masyarakat sekeliling malah yang menjadi benteng. Kejadian GKI yang di Yasmin, kita terlalu buka mulut di koran. Tidak kurang datang istrinya Clinton ke Indonesia hanya untuk bahas itu. Terlalu di blow up ke koran dalam dan luar negeri. Akhirnya terjadi frontal. Oke, silakan pendekatan company-mu. Karena bagi mereka gereja Kristen itulah gereja company. Dan ini yang mestinya kita harus merubah cara-cara pendekatan kita. Tidak lagi mengatakan Kristus itu begini. Tetapi ini loh Kristus dalam hidupku. Saya ingin hidup dengan kasih dengan saudara. Supaya juga Anda. Jadi bagaimana menghadirkan Kristus itu dalam kehidupan kita. Dalam omongan kita. Dalam tata cara kita. Dalam mendekati persoalan. Jadi putusan Mahkamah Agung itu, Pak, kalau dikaji udah bagus banget. Karena salah satu putusan saya itu. Karena pendekatannya hukumnya bagus banget. Tetapi implementasinya jangan sok-sokan. Itu barangkali yang kenapa lemah. Selain memang, maaf kata, pemimpin bangsa negara ini gak punya, punya otak tapi gak bisa berpikir. Yang bagus itu bagaimana gitu loh. Ya, bahkan kalau dijual otaknya mungkin paling mahal di dunia karena jarang dipakai. Terima kasih. Jawa Barat memang agak unik. Karena data kita, penutupan gereja tertinggi sepanjang sejarah itu Jawa Barat. Ya, Jawa Barat punya target. Memang dipicu juga oleh beberapa orang Kristen. Ya, ada traktat yang diketemukan berdoa supaya 45 juta orang Sunda terima Yesus. Dimasukkan ke traktat pula lagi itu. Padahal pokok doanya, gegerlah semuanya. Ya, lalu ada STT yang militan begitu. Ada beberapa case. Lalu juga pernah KKR kan, Bandung Festival. Oto Haji datang apa, itu digolokin. Betul ada. Tetapi memang ada di sisi lain agenda, behind agenda yang memang luar biasa ini. Karena ternyata keributan itu bukan lingkungan langsung. Lingkungan berterima. Karena kasus ini memang bukan cuma dia. Sekolah BPK Penabur mau buka tempat pelatihan. Di wilayah sama wilayah Bogor. Waktu mau buka tempat pelatihan, pelatihan lo bukan gereja. Udah diserbu, dibakar bis pelangnya apa segala macam. Karena sekolah Kristen. Padahal dia sudah dekat. Akhirnya memang ketahuan itu kelompok EPI bukan dari lingkungan sekitar. Tetapi kemudian karena dikompori, ya celakanya. Wali kota gak menolak, jadilah. Nah, ini memang berpicu. Lalu ada beberapa kasus lagi ya, semua di daerah Jabodetabek. Ya, di Depok, si Nur Mahmudi. Itu AKBP. Memang udah dicoba deketin tapi enggak. Memang kalau orang Batak kan temperamen. Kalau enggak gitu ya sudahlah. Bentok ya udah hukum ya hukum. Karena memang repotnya lingkungannya oke dari luarnya. Nah, kemarin ini baru. Lupa deh ini baru terjadi Lampung apa Palembang ya. Yang mau diserbu, mau dibubarin sama EPI. Warganya maju. Maju. Keluarin golok. Bukan warga Kristen, warga Islam. Lu dari mana? Kita pernah punya satu kursus juga di Citra. Citra ini apa namanya ini? Jonggol. Mama, pesantren yang di situ datang. Itu orang ternyata dari Jakarta Utara, manas-manas itu orang situ datang. Pesantren dari dekat situ datang. Kamu keluar ya, injak sini, awas. Sekolah ini jalan terus. Memang betul, karena dilindungi. Tetapi memang ada bagian-bagian tertentu yang agak sulit memang case-nya. Ya. Jadi memang secara komprehensif kalau dilihat ada memang peluang. Tetapi secara politis, meledup itu keluar ke permukaan, membangunkan juga. Terutama JIL, Jaringan Islam Liberal. Sekarang mereka yang jadi lawannya ini. Karena si wali kota ini sebetulnya mesti dikeluarkan ini. Karena kawin lagi dia waktu istrinya masih di rumah sakit. Mirip-mirip si Aceng. Miris ya. Nah, kalian baca Reformata sekarang itu udah ada itu. kita buka track recordnya. Orang ini baik apa enggak sih? Nah jadi memang ada segi politis tata tertib abdi negara pegawai negeri begitu ya, yang agak rawan. Tetapi memang saya setuju tadi, pendekatan kita itu penting. Ya, karena itu bergaullah. Ngobrollah. Ini penting ya. Jadi supaya kita bisa ngobrol-ngobrol dengan tiap orang. Ini perlu sekali. Jadi memang saudara bagaimana melakoni pergaulan kita itu memang amat sangat perlu. Supaya jangan kejebak di tempat perangkap yang salah. Ya. Tetapi memang lakon di sisi lain ya seperti yang kemarin lah kan. Mahkamah Agung sudah bilang. Jangan dikasih gerasi, dikasih juga garasi. Ya mengedarlah lagi dia. Alasannya iya karena dia cuma apa orang biasa saja yang gak ngerti cuma kurir. Tahu-tahu kebongkar lagi, bandar berat kawan ini. Dibuka sama polisi, dipermalukan lah Cikeas. Ini kerjaan polisi balas dendam karena dipermalukan di depan mukanya KPK. Republik kita ini berat. Kita sih senang rasain loh, tapi sorry ya ini kontrolnya jadi kulit setengah mati. Siapa ini yang ngatur siapa? Udah gak tahu lagi. Ya, berdoa lah kalian ya. Supaya 2014 ada peluang. Nah, naik. Siapa tahu kan udah papa lagi ngarain ini. Bapak aja yang naik dah. Ya, ini seru. Ya, kemarin saya kritik. Saya di DPP PDIP kemarin kan saya cerita. Saya kritik cukup keras. Saya bilang dalam rasa sayang saya. Karena saya harap sebetulnya kalian yang bisa maju. Tapi kita belum tahu, kita lihat lagi perkembangan ke depan kayak. Ya, tapi ini makanya ya, potretnya ini gak sederhana memang. Ada yang antik-antik memang waktu di lupaku di Bandung itu, si buaya apa? Pak Ayan si buaya ya, yang akhir zaman Tuhan mau datang itu, bikin geger Bandung itu kan. Dia bilang mau diangkat Tuhan kan, tahu-tahu betul, seminggu apa, 3 hari kemudian diangkat polisi. Tuhan utus polisi mengangkat. Lalu keluarlah apa tokoh muslim situ. Ini Kristen, di mana saja bikin ribut, bikin geger, mati kita. Tapi memang ada ketegangan. Memang tapi memang betul approach. Khusus nih ya, Jawa Barat. Lampung itu toleransi masih tinggi. Jawa Barat ini rada-rada ini. Ya. Kita mesti kudu berat setengah mati ini. Tadi saya bilang tadi ya, ada beberapa dosa orang Kristen Jawa Barat. Bandung Festival. Dibilangnya Bandung Festival padahal KKR. Orang disebut nama Yesus padahal pakai apa namanya ini? Jilbab. Udah jelas-jelas loh. Dibawa lah golok itu. Kemudian traktat yang beredar. Ya, bagaimana mendoakan 45 juta Sunda jadi Kristen. Beredar pula. Yang ketiga, jangan menyebut nama Allah. Itu berhalanya Islam. Itu kerjanya Dr. Suradi itu. Traktatnya beredar. Saya pun orang Kristen pendeta dan ngerti teologi. Kurang ajar itu. Kalau kau tidak suka orang lain, jangan ngomongin. Bicarakan kebenaranmu. Tapi jangan menyakiti orang lain. Itu kejahatan tidak termaafkan itu. Ya lari ke Amerika. Mending kalau pahlawan, lari ke Amerika. Jadi fatwa mati oleh Jawa Barat MUI. Akhirnya orang Kristen lain yang kena. Jadi imbas ini memang berat. Gak directly orang ini, kawan itu memang Kristen pula lagi. Namanya mereka kan Kristen habisin kan gitu ceritanya kan. Makanya sekarang dalam 1 tahun itu ada 45 gereja ditutup. Ngeri ya. Tapi memang rata-rata bukan lingkungan langsung. Kemudian lingkungan tidak berdaya karena desakan massa. Dan sudah pernah 1 orang terpaksa merubah karena di tahu Islam apa enggak. Mendukung jadi enggak mendukung. Setuju jadi enggak setuju. Hanya dia ngomong di belakang. Enggak bisa. Terlalu berat tekanan. Jadi kelompok radikal nih. Nah radikal ini persentennya gak tinggi. Cuma main kita juga gak cantik. Nih ya tolong ya. Main kita juga gak cantik. Pemimpin kita apalagi. Oke good. Ada lagi? Supaya semua belajar terbuka ya. Tahu memang ini agak sensitif setengah mati. Persoalan-persoalan. Supaya kalian berdua itu lebih spesifik tapi juga bertanggung jawab. Oke lawyer. Ini orang hukum semua ini. Ayo. Ya, yang mau dihukum ini. Pertama saya merasa bangga ternyata suku bangsa saya ini paling besar di Indonesia. 45 juta. Cuma juga saya juga merasa sedih juga kalau paling sedikit yang mengenal Kristus di suku saya. Nah, bicara tentang kesukuan Pak. suku Sunda itu sebenarnya suku yang paling gampang untuk didekati. Ya, hanya seperti Pak Mano katakan tadi, bagaimana caranya. Ya. Nah, saya mau berbicara pengalaman. Saya mempunyai adik ipar yang pendekatannya yang kalau menurut saya amat sangat luar biasa. Dia sekarang ini memenangkan Banten. Banten adalah sentral daripada keislaman yang paling ditakuti, begitu ya. Nah, saya melihat sendiri bagaimana seorang kepala pondok pesantren yang besar itu cium tangan ketemu dia dan dia bilang begini, abuna ini seh. Seh itu adalah jabatan yang tertinggi di Islam. Nah, padahal dia Kristen asli, Protestan. Tapi dia melakukan dialog dengan apa namanya tokoh-tokoh Islam, terutama pondok-pondok pesantren yang didekati. Gitu. Nah, demikian juga dengan FPI. Satu gereja di Tanjung Priuk, itu udah gak bisa dibangun-bangun, Pak. Bahkan setiap mau Natal bikin di situ, itu kelompok mereka yang di sana itu selalu bikin ricuh, sehingga gak pernah terjadi. Nah, sekali waktu itu bikin Natal di situ, kemudian yang diundang adalah FPI oleh adik ipar saya ini. Itu ternyata yang Islam-Islam di sana itu gak berani datang. Jadi kita tenang dan sekarang ini dalam proses pembangunan. Nah, ini cara-cara yang saya lihat cukup baik ya, sehingga cuma bagaimana caranya nanti. Saya lihat memang gereja-gereja masih melihat sebelah mata kepada dia. Tapi saya lihat caranya yang luar biasa. Ini satu hal, Pak, itu pengalaman, bicara pengalaman. Kemudian yang kedua, bicara tentang Indonesia, Pak. Mungkin yang Bapak mungkin belum sentuh di penjelasan di sini mengenai money laundering. Saya mengamati banyak, jujur aja saya katakan gini, klien-klien saya yang kelihatannya enggak punya kemampuan, tiba-tiba kok dia punya duit banyak sekali. Itu dari mana? Gitu. Saya hitung usaha dia enggak mungkin dia ini. Nah, ternyata saya dengar dia dapat uang itu dari luar. Ya, boleh dikatakan sebagai money laundering. Gitu, mana, bagaimana menurut pendapat Bapak mengenai okay. Ini? Makasih. Yang pertama memang tadi saya bilang, mencermati itu perlu mengkotak. Partai terus siapa lagi? Misalnya Front, FPI kita bilang, yang mana nih? Daerah mana kita kenal apa enggak kita kenal, itu semua pengaruh. Ya, terus kekisruhannya kenapa? Kalau di kota-kota memang akan ada masalah sosial. Ya, satu gereja kasih berapa belas juta aman tuh sekarang. Ya. Petani gede banget tuh di mana namanya di Surabaya. Segede gajah itu. Tapi yang ngatur parkir apa semuanya banser, aman tuh. Bulanan aja udah. Ya. Ketika KKR di Ancol yang Benihin datang, itu mau diserbu sama EPI. Lalu dibayar EBR. EBR yang jaga aman tuh. Karena EBR juga bagi-bagi rezeki lah ya. Ini sederhana sebetulnya kalau bicara level itu tuh. Tetapi kita lagi bicara memang level global dalam tatanan yang semestinya. Ini kan beda ya. Kalau personal approach, ya saya bisa beresin kita misalnya kalau berkaitan sama kita. Tapi kan kebegitu 20, 30, 40 di seluruh Indonesia kita juga gak mungkin itu semua kan. Nah, ini yang menjadi kesulitan. Karena ini memang menyangkut sudah kewajiban pemerintah menjaga hak seluruh rakyat untuk beribadah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45 itu kan. Itu penting. Nah, isunya begitu. Tetapi memang kita bersyukur ketika ada orang mampu berdialog secara karib, sohib dengan orang-orang yang berbeda agama. Karena sudah semestinya. Ya. Saya kalau di TVRI sudah biasa. Dialog umat beragama, ya dari biksunya Buddha, panditanya Hindu, kiainya Islam. Habis itu kita ngobrol-ngobrol. Di handphone saya ini pun ada beberapa. Pak Pendeta kalau ada apa-apa, telepon saya ya. Itu malah dari Angkatan Laut lagi. Ya. Jadi dia kiai. Menarik, sebetulnya memang tadi personal relationship, betul. Saya setuju. Hanya saja ketika itu terjadi dalam konteks din, apa namanya, dilegalkan. Ini kan yang direpotkan. Ini udah mesti undang-undang negara mesti turun kan gitu. Tidak, memang kita bereskan pun tidak akan beres. Karena apa? Akan muncul tempat lain yang kebetulan nggak deket. Nah, ini problemnya. Nggak semua bisa deket kan ya. Money laundry. Kira-kira 7 tahun lalu, Pau. Banyak penawaran money laundry untuk gereja. 10 tahun lalu. Grace periodnya 5 tahun. Oh ya, grace period dikasih 5 tahun. Ini saya kasih 10M. You nggak usah cicil, nggak usah bayar 5 tahun. Sudah 5 tahun baru. Jaminannya nanti cuman kita mau beli ruko atau mau apa dikasih. Udah. Saudara pikir uang yang berkeliling ini properti bisa gila-gilaannya dari mana? Emang kuat orang kalau gak ada yang beli? Uang panas itu money laundry. Sekarang Indonesia paling besar untuk jebol money laundry. Lewatnya, mau swasta kayak perorangan kayak termasuk gereja. Dikasih pinjaman. Nah money laundry itu saudara ya uang itu ya uang, kalau enggak uang narkoba ya uang korupsi ya uangnya mafia dah. Ya dicuci di sini putih balik lagi. Ya kan kalau uang itu baliknya jadi 50%. Mereka habisin aja 40-50 untuk nyucinya. Lu nanti dia tanamkan di sini, dia investasi di sini. Hebat kan? Keren kan? Jadi kalau dititik uang sebetulnya, gampang untuk nangkap itu. Sederhana. Money laundry bukan sulit. Karena undang-undang lalu lintas keuangan kan ada. Kalau saudara masuk ke bandara, bawa uang 1 juta mesti lapor kan ya? Kan gak mungkin bisa bawa banyak gak lapor. Itu kan uang tunai semua, mana mungkin dikirim. Kalau ditransfer langsung kebaca. Bisa ngerti ya? Maka waktu orang Afrika dulu ketangkap uangnya katanya uang palsu, itu bukan uang palsu. Uang asli dolar itu. Memang dilapis tinta hitam selalu kalau mau penelurupan begitu. Dan caranya kemudian jadi normally. Uang asli. Kenapa kemudian hilang kasusnya? Ya kebagian juga yang meriksa kan gitu aja ya. Gede. Nah, jadi memang kita republik kita memang makanya. Maksud saya juga begini nih. Ayo kita pikirin semua yuk. Mau dong yang muda-muda berjuang dong gitu ya. Di tempat kita masing-masing. Sehingga dengan demikianlah peran ini bisa kita mainkan. Ya. Saya harap ini menjadi pemikiran kita. Lalu lebih menarik kalau kita bicara hari ayah, hari ibu gitu ya. Kita pelukan, beri kembang bunga gitu. Karena memang kita seringkali kurang apa, sudah terlalu lama kita tidak terlatih berpikir dalam konsep wawasan kebangsaan. Bagaimana memainkan peran kita, tugas kita, tanggung jawab kita. Apa yang belakangan betul. Sekarang saudara boleh lihat berapa mal. Kenapa mal itu enggak jalan, ruko itu enggak laku, tutup lama, sepi gitu. Masih aja bisa. Kasih tahu saya. Siapa orang terlalu gila bisnis bikin sesuatu, berani, buk. Sekarang kita sudah, sebelum ini booming habis-habisan, yang bangun berapa tutup aja banyak. Yang kagak ada junturungannya. Orang masih bisa bangun loh. Bisa jalan. Uang panas memang cukup berenang. Makanya istilahnya Indonesia ini di dalam perekonomian, kita ini busa nih. Perekonomian kita itu gelembung busa. Gede kan? Ini kalau jarum aja, tek, bruk, pung, tiba-tiba hilang loh. 98 bisa kejadian. Ya. Saya ngomong sama teman yang ahli ekonomi itu, dia bilang, nih main lihat ya, nih. Abang tunjukin kamu nih, datanya. Ini masuk sini, masuk sini. Ini keluar persis nih. Ini kita gelembung. Sekarang kita jadi barang mainan. Eropa, Amerika, semua memberi penghargaan kepada pemerintah kita. Karena kita dikadalin semua. Dapat penghargaan di Inggris kontra 30T ya. Migas selesai apa tambang. Hanya dapat satu mahkota, dapat kontrak. Aku lagi mikir mau ngasih ulos ya. Dapat tanah langsung 10 hektar kan. Gila ya. Saudara lihat itu semua. Mengerikan. Kalau kita lihat fenomena mukanya aja. Belakangnya kalau kita kupas. Cukup menakutkan. Tapi PDIP juga pernah dulu kan. Dansa di China. Harga gas murah setengah mati. Emang presiden kita ini. Tiap orang ini ada aja. Yang agak mulus Gus Dur lah. Karena gak pernah lihat apa-apa sih. Terus juga jadi ya. Baik saudara, saya pikir itu yang menjadi pemikiran kita. Saya sadar saudara tidak akan mudah untuk menyerap. Ya. Tetapi ada satu yang saya harapkan adalah, coba tolong sadar lihat betapa sebetulnya di sekitar kita banyak apa? Masalah. Tapi tolong jangan bilang, ah enggak lah Pak, saya enggak pikir itu. Maafkan saya, banyak orang mati kelaparan masih di Indonesia ini. Banyak orang mati sakit karena enggak bisa berobat. Ya. Saya selalu motivasi, ada lady, belajar. Jadi dokter, boleh uang itu kan gak haram ya. Tapi jiwa mengerti untuk taruh waktu. Beberapa teman-teman kita, tiap satu tahun mereka cuti seminggu sampai dua minggu itu hanya untuk pergi pelayanan misi. Ya pakai, hari-hari kerja lagi, jadi modal lagi, pergi lagi. Itu harus kita garap. mungkin kita tidak akan sekaya yang lain. Tapi bukan itu tujuan hidup utama, bukan? Tapi bagaimana hidup kita berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, yang lain-lain nanti saya tidak tahu bidang kalian apa, berjibaku melakukan itu, menggarap itu, dan kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, semangati dirimu. Sehingga dengan demikian hidup kita menjadi berdaya guna luar biasa. Kita berdoa. Ketika kami merenungkan, ketika kami membedah, ketika kami menelusuri kehidupan bangsa kami, kami banyak salah. Ketidakmampuan bergaul dalam konteks agama, kegagapan kami, bahkan juga arogansi kami, berpikir segala sesuatu dengan mudah bisa kami beli. Sekelompok orang dalam kesombongannya mengakibatkan persoalan bagi yang lain. Tuhan ampuni. Sebagai umat-Mu kami sadar, tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Bagaimana jiwa yang besar mengasihi tanpa henti yang harus kami lakoni. Tak mudah. Mampukan kami Tuhan. Sehingga kami dengan elegan mewujudkan itu sehingga antara paham yang kami pahami, ajaran yang kami pahami dan aplikasi keseharian itu tidak menjadi bertubrukan di sana-sini. Kami juga berdoa terhadap korupsi, money laundry. Tuhan tolonglah. Supaya gereja-Mu mampu menaruh harap kepada-Mu. Hanya memohon belas kasihan. Terlibat apalagi secara aktif mencari. Melihatnya sebagai keuntungan dan peluang. Ampuni kami. Kami juga berdoa untuk saudara kami. Rakyat Indonesia ini. Apapun agama mereka, suku mereka. Di kesulitan mereka, di pahitan, kegetiran mereka. Seharusnya lah kami berbuat tanpa pamrih. Bukan supaya mereka jadi Kristen. Jauhkan pikiran itu dari kami. Tapi panggilan yang mesti mengasihi sesama seperti yang Tuhan perintahkan. Seperti kami mengasihi diri sendiri. Tuhan tolonglah. Kami berdoa untuk apa yang sudah kami kerjakan. Lewat radio, lewat televisi, pengajaran kebenaran itu. Tuhan, kiranya terpatri di hati banyak orang. Jutaan orang tiap minggu boleh terarah di dalam melangkah itu. Kami berdoa untuk pelayanan lewat televisi juga Tuhan tolong tuntun pimpin. Sehingga mampu berjibaku menunjukkan kelas yang bermutu. Tuhan dimuliakan. Yang berdoa untuk Mika. Melahirkan anak-anak. Yang bukan saja berilmu tinggi tapi beriman teguh dengan moral yang terpuji. Sehingga sungguh-sungguh mereka menjadi pengabdi-pengabdimu. Kami berdoa untuk kami sebagai gereja-Mu. Sadarkan, berkati, sertai dalam kehidupan. Untuk selalu berjalan di jalan Tuhan. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan hidup kami kiranya senantiasa tergugat oleh kebenaran firman-Mu. Dan kami berjalan dalam kesungguhan yang penuh. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, kami serahkan hidup kami, diri kami, pelayanan kami. Ke dalam tangan Tuhan khususnya. Kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami. Baik yang kami kenal maupun tidak, yang sedang tertimpa musibah banjir. Berikan kekuatan penghiburan kepada mereka. Dan kami juga berdoa. Biar Tuhan mengatur tiap langkah kami, ambil bagian yang kami bisa, yang mesti, yang mungkin kami kerjakan. Namun lepas daripada itu, ingatkan kami. Berbuat kasih tak hanya pada sebuah kejadian tertentu saja, tapi tiap kali di desa napas ini, sehingga hidup kami menjadi hidup yang terpuji dan teruji. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa dan bersyukur. Menyerahkan bangsa kami Indonesia dalam tangan-Mu. Biar Tuhan sendiri memberkati para pejabat pemerintahan. Kami yang cinta keadilan. Menegakkan rindu kebenaran. Mereka menjadi modelnya. Berkati mereka. Tapi Tuhan yang menjadi lawan bagi yang lalim. Yang memikirkan dirinya korupsi. Mempersulit orang lain. Telanjangi dosa-dosa mereka. Supaya nyata bagi rakyat Indonesia mana pemimpin kami yang sejati. Pemilu semakin dekat. Hiruk-pikuk politik semakin menggila. Suhu panas meninggi. Kiranya gereja-Mu tak terjebak pada permainan-permainan sekelompok orang. Tapi mampu bersuara nabi. Karena itu Tuhan juga tolong kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih bangsa ini kami taruh dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan kami. Sumber berkat yang sejati. Amin.